aku istri bekerja, udah punya anak, tiap mau ikut kajian dia bilang wanita itu jihadnya urus suami. Oh, ini suaminya mungkin berkata oh, jihadnya wanita katanya urus suami dan anak dulu. Gimana itu teh Pak Ustaz? Aku jadi usah aku ikut, jangan mau ikut kajian ke masjid. Oh, jadi susah okay. Mungkin ya ikut kajian ke masjid. Ini harus kembali pentingnya kajian di sini. Dan tugas perempuan mah kalau secara syariah simpel, urus anak, urus suami, urus rumah tangga. Jangan berharap kaya tapi tidak berkah. Banyak yang kemudian nilainya bergeser, ini untuk semua ya. Jadi diganu arahnya, jadi wanita karir, budak teka urus, suami merasa terdolimi. Loh suami lah penghasilannya ada. Gede letik mah kurasa syukur, bukan dengan kita punya karir. Oke dikasih kaya, tapi mau gak kaya yang kaya Firaun? Kaya tapi tidak berkah. Banyak yang kemudian sekarang terjadi perselingkuhan karena masalah jealousy yang tidak jelas, masalah materi, masalah posisi mental. Jadi kembali ke istilah sakinah, Ustaz. Betul. Sakinah itu tugas perempuan yang menjadi AC bagi suaminya ketika pulang, tenang, menyentuh, tidak harus turun ke lapangan, apalagi mengambil posisi. Lalu suaminya yang disuruh ngurus budak itu sudah melawan sunnatullah. Sok ayah daeng mah ngabeca atuh ge mah satu ketika tanda akhir zaman tukang beca teh awewe hungkul. Awewe lalaki dieu mah memahan budak dan sebagainya. Ini kan keterbalikan. Saya yakin ini fenomena akhir zaman ya. Maka mau ikut kajian susah begini. Sunnah seorang perempuan lagi saum sunnah. Pernah Ustaz baca hadis itu. Ketika suaminya di rumah itu tidak dianjurkan saum sunnah itu diberlangsungkan. Bising suami ayah hajat, kepentingan dan keperluan. Itu yang sunnah. Betul. Yang sudah juklaknya jelas. Komo ya gawe suami tidak meridoi. Saya yakin kalaupun sukses secara materi ini tidak berkah kalau masih yakin ke Allah. Maka akan muncul masalah. Dan ini pun sudah jadi masalah. Yeah. Rek ngaji wae itu diizinan. Karena apa? Suami mungkin pada titik sudah merasa dizolimi. Maka yang paling penting adalah izin suami. Cuma persoalan di lapangan tidak semudah apa yang saya katakan, berat ya. Yeah. Biar aku aja, lu bakalan kuat ya. Jadi tetap kembalikan kepada aturan yang pernah Rasul isyaratkan bahwa istri gak harus repot. Kewajiban istri itu cuma satu, taat ke suami, dasarnya taat ke Allah, bukan karena suaminya. Maka semuanya nafkah yang Allah berikan lewat suami bukan dari suami, itu dari Allah, maka gak boleh tidak disyukuri. Kalau nyebut, ya itu bukan naon kawinnya kamu mah. Tungguan mengke ikeum dan neraka. Itu dalam bab Isra Mi'raj ya, ketika Nabi melihat kenapa penduduk neraka kebanyakan perempuan. Mungkin multiplier efek dari kasus-kasus kecil ini yang tidak diselesaikan. Iya. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah yang terjadi.